Kembali keberlebihan memang sangat membahayakan. Kembali keberlebihan dalam berbagai aspek kehidupan itu sangat menggelisahkan. Kelebihan makan menimbulkan obesitas yang menakutkan dan bisa menjadi penyakit yang mematikan. Kelebihan kegiatan juga bisa membahayakan, membuat Anda kurang istirahat. Badan terasa seperti mesin yang dipakai tanpa pernah diurusi, dan Anda bisa mati muda karenanya. Ya, apapun yang berlebihan, ketegangan yang berlebihan bisa menimbulkan depresi, mengakibatkan Anda tak lagi mampu mengendalikan diri, bahkan bisa jadi kehilangan jati diri hanya karena berlebihan dalam menanggung tekanan-tekanan yang ada di kehidupan. Berlebihan dalam beragama pun bisa jadi salah, karena beragama menjadi sangat kuat, Anda tak lagi bertuhan, sehingga Tuhan sebetulnya adalah Anda sendiri dan bukan lagi Tuhan yang Tuhan. Ini pun menakutkan, sehingga berlebihan selalu tak menyenangkan. Apapun baju yang dipakainya, makanan, politik, ketegangan, agama, tak mampu menutupi betapa busuknya sebuah sikap yang berlebihan. Kita was-was penting, tapi kalau kemudian menjadi curiga yang berlebihan atau paranoid, itu sangat menggelisahkan. Kita perlu untuk makan, tapi kalau berlebihan, bukankah itu menakutkan? Ya, tak akan pernah berlebihan menjadi sesuatu kata yang manis dalam kehidupan. Tak pernah berlebihan memberikan ketenangan dan kenyamanan, karena berlebihan melintasi keseimbangan, mengakibatkan kekacauan. Karena itu, belajarlah untuk hidup tepat dalam pola porsi yang harusnya. Hidup tepat seimbang, sehingga menciptakan kenyamanan dalam kebersamaan, kenyamanan dalam kesendirian seimbang, sehingga dia membuat segala sesuatu tampak indah di kehidupan. Berlebihan itu bisa menimbulkan kecemburuan. Berlebihan itu bisa menimbulkan kemarahan. Berlebihan bisa jadi Anda sendiri sudah membahayakan diri, dan itu sangat menakutkan. Jangan terjebak untuk berlebihan dalam berbagai aspek di kehidupan. Tapi belajar untuk seimbang menemukan ketenangan bagi jiwa, kenyamanan dalam hidup Anda. Bersama saya, Bigman Sirait.